berhasil menaklukkan kota Mekah, masuk ke kota Mekah dan sampai di Ka'bah. Di sana beliau berpidato menyampaikan tentang keharaman tanah suci Mekah dan bentuk-bentuk pengharamannya. Kemudian ia ceritakan saat berpidato tersebut Nabi menggunakan imamatun sauda, imamah serban yang berwarna hitam. Mungkin yang perlu kita ketahui juga di sini, kata-kata serban, ya, serban ini adalah sejenis pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala, untuk menutupi kepala dengan dililitkan, ya, dengan dililitkan. Ini bentuk serban atau sorban yang dimaksud dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari ini, yang menunjukkan Nabi SAW ternyata masuk ke kota Mekah dia dalam, bukan dalam keadaan ihram, bukan dalam keadaan ihram, justru menutup kepalanya dan justru berpakaian biasa. Dan bahkan beliau dalam hadis yang pertama justru dia masih menggunakan pelindung kepala ketika hendak berperang, ketika hendak berperang, menunjukkan bahwasanya ini pakaian yang dipakai oleh Nabi ketika masuk kota Mekah. Sesampainya di Ka'bah itu dicopot oleh Nabi kemudian diganti dengan serban yang berwarna hitam. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya memakai serban berwarna hitam sunnah atau memakai serban itu sunnah. Ya, ini sepakat para ulama bahwasanya pakaian ini adalah disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan negeri Arab ketika itu. Ya. Ini juga hadis-hadis ini tidaklah menunjukkan sunnah ta'abbudiyah, yaitu sunnahnya seseorang itu menggunakan serban. Karena ini pakaian, pakaian yang biasa dipakai oleh orang Arab dan tidak dilakukan tujuannya untuk sebagai ta'abbud. Ya, berbeda halnya dengan perintah Nabi memakai pakaian ini, perintah Nabi untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih, anjuran Nabi untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, ini ada anjuran dari Nabi, tapi yang digunakan oleh Nabi, dipakai oleh Nabi, itu para ulama terutama dalam jenis pakaian ini, para ulama mengatakan itu dimasukkan kepada perbuatan Nabi yang ia lakukan tujuannya bukan ta'abbud, tetapi disesuaikan dengan kondisi kaumnya, bangsanya ketika itu bangsa Arab. Maka memakai serban, saya tidak tahu ada para ulama yang berpegang atau yang menjadikan rujukannya adalah sunnah Nabi SAW yang mengatakan memakai sorban ini adalah sunnah. Memakai sorban adalah sunnah. Karena memang tidak ada pernyataan dari para sahabat Nabi SAW dan juga tidak ada penjelasan dari para ulama. Ya, tidak ada penjelasan dari para ulama. Cerita dalam hadis ini hanya menjelaskan tentang Nabi masuk kota Mekah sementara dia tidak dalam keadaan ihram. Itu hadis yang ke-3234 dan hadis terakhir di bawah bab ini 3235. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wal Hasan al Hulwani qala haddatsana Abu Usamah an Musawirin al Warraq qala haddatsani wa fi hadits al Hulwani قال سمعت جعفر بن أمر ابن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفي ولم يقل أبو بكر على المنبر. Ini masih hadis Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang mulia yang ikut serta dalam peperangan penaklukan kota Mekah. Ia dalam hadis yang terakhir ini mengatakan saat ini seakan-akan aku masih melihat Nabi SAW berada di atas mimbar dan dia sedang memakai sorban berwarna hitam yang kedua ujungnya menjulur di kedua bahu Nabi. Ya, kedua ujung sorban tersebut menjulur di kedua bahu Nabi SAW atau di antara kedua bahunya. Arkha tarafaiha, yang ia ulurkan kedua ujungnya di antara kedua bahunya, baina katifai. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika itu menggunakan sorban berwarna hitam berada di atas mimbar. Berada di atas mimbar ini tambahan yang baru dalam hadis-hadis yang telah kita baca dari riwayat Amr ibnu Hurayth radhiyallahu taala. Sementara dalam hadis-hadis yang telah kita baca tentang Nabi SAW berpidato, tidak ada penjelasan tentang beliau tegak di atas mimbar. Ini juga menunjukkan bahwasanya di antara yang sarana yang digunakan oleh Nabi ketika menyampaikan pidato mimbar, tempat yang tinggi, ya, tempat yang agak tinggi sehingga dia suaranya bisa sampai kepada banyak orang. Kemudian juga ia bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, Nabi SAW di sini dijelaskan berada di atas mimbar dan dia sedang memakai sorban berwarna hitam dan menyampaikan pidatonya. Dalam riwayat yang lain, walam yakul Abu Bakar, ini guru, salah satu dari guru Imam Muslim, dari dua guru Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Satunya adalah Al Hasan Al Hulwani, yang satunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Al Hasan Al Hulwani membawakan hadis di situ ada mimbarnya, penetapan adanya mimbar, Nabi khutbah di atas mimbar, pidato di atas mimbar, podium. Kemudian dalam riwayat Abu Bakar ibnu Abi Syaibah tidak ada penjelasan tentang Nabi SAW menyampaikan pidatonya di atas mimbar, di atas mimbar. Dan mimbar dalam agama kita sangat erat hubungannya dengan ibadah, dengan penyampaian agama. Nabi SAW awalnya tegak di atas, di samping tunggul sebuah sebatang pohon kurma, kemudian dibuatkan untuknya, sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, dibuatkan oleh untuknya mimbar yang terdiri dari tiga tingkat. Salasa adraj, Nabi akhirnya menyampaikan khutbahnya, pidatonya di sana, dan bahkan Nabi pernah salat di atasnya. Pernah salat di atasnya, naik ke atas mimbar, kemudian dia memperagakan salatnya kepada para sahabatnya sehingga bisa mereka lihat. Sehingga mereka bisa melihatnya dari jauh. Dan ketika sujud, Nabi SAW turun. Ketika sujud, Nabi SAW turun ke bawah. Kemudian setelah selesai sujud, dia naik lagi ke atas, memperlihatkan bagaimana praktek sholat yang benar kepada para sahabatnya. Jadi memang praktek sholat ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau bukan mesti sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak akan mungkin sampai Nabi naik ke atas mimbarnya, memperagakan, memperlihatkan sholatnya kepada para sahabatnya. Ini juga di antara fungsi mimbar Nabi kita Muhammad SAW. Dan setiap kali ada ia menyampaikan pidatonya, dia naik ke atas mimbar. Kecuali khutbah dua hari raya. Kecuali khutbah dua hari raya, riwayat-riwayat yang kita baca dan telah kita baca, justru Nabi SAW selesai dari sholat, karena sholat dua hari raya kan sholatnya terlebih dahulu, berbeda dengan sholat Jumat. Ya, sholat dua hari raya sholatnya terlebih dahulu dua rakaat, kemudian Nabi SAW berdiri dan menghadap ke jamaah, lalu dia menyampaikan khutbahnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat yang banyak tentang ini, selesai dari khutbah, Nabi SAW membelah sab menuju tempat sholat wanita. Ya, membelah sab maksudnya dia dibukakan sab menuju sholat wanita, dan diikuti oleh Bilal. Diikuti oleh muadzinnya Bilal, dan sesampainya di tempat sholat para wanita, beliau menyampaikan pidato kedua khusus tentang wanita. Ya, khutbah kedua di dua salat hari raya itu menyampaikan khutbah untuk khusus kaum wanita. Di antara riwayat, di antara penjelasan sebagian riwayat, Nabi SAW mengira bahwasanya yang ia sampaikan pada khutbah pertama itu tidak terdengar oleh kaum wanita, maka dia menyengaja untuk menyampaikan pesan-pesan khusus kepada wanita dengan khutbah yang kedua tersebut. Ini di antara dalil para ulama, sebagian para ulama, bahwasanya khutbah dua hari raya itu adalah dua kali dalam riwayat tersebut. Ada yang mengatakan tetap satu kali, bila mana hendak tetap satu kali, kemudian dari bagian khutbah itu mesti ada pesan-pesan khusus untuk kaum wanita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita kembali kepada mimbar. Mimbar adalah salah satu ciri khas masjid yang dibangun oleh kaum muslimin, tempat menyampaikan khutbah, dan dia bentuk dan rupanya tidak ada penjelasan yang menekan dari para ulama. Penjelasan yang menekan harus bentuknya sama di atas, makanya beragam bentuk mimbar. Dan bila mana ada seseorang yang ingin mencontoh apa mimbar yang ada di Masjid Nabi dahulu, kemudian dia memposisikan dengan tiga lantai, ya, tiga tingkat. Di sini tentu dengan tujuannya untuk mencontoh Nabi, saya rasa ini sebuah keutamaan tersendiri. Ya, tetapi tentu yang tidak seperti itu juga tidak dianggap telah menyimpang dari tuntunan agama. Ini seputar mimbar yang ada kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam keadaan tidak berihram. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-85 kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulannya, hadis-hadis tersebut membawa kita kepada kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi, dan itu yang tertera di bunyi bab, boleh masuk Mekah tanpa berihram. Dan ini fakta sekarang ini, sepanjang zaman banyak orang yang masuk ke kota Mekah tanpa menggunakan ihram, dan juga maksudnya tanpa berniat untuk ibadah umrah dan juga ibadah haji. Ada hanya berniat untuk bekerja, berniat untuk berdagang, berniat untuk apapun juga, berziarah. Ya, kalau seandainya dimestikan setiap orang yang masuk ke kota Mekah itu berihram, maka ini mempersulit kaum muslimin. Mempersulit kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Bab yang berikutnya, ya, ini sudah terkait juga dengan amalan yang dilakukan oleh jemaah haji, walaupun tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Ya, tidak ada hubungannya dengan ibadah haji, tetapi terkait dengan apa yang biasa dilakukan oleh jemaah haji mulai dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Dari manapun juga, di masa dahulu, orang yang sudah sampai ke Mekah maka akan berusaha untuk juga sampai ke kota Madinah. Ya, untuk berusaha untuk juga sampai ke kota Madinah. Sayang kalau sudah sampai ke Mekah, dan Madinah dengan Mekah jaraknya sedikit sejauh jarak antara negerinya dengan kota Mekah, maka dia pasti akan menyempatkan diri untuk berziarah ke Masjid Nabi SAW. Ini pembahasannya. Bukan berarti dia diletakkan di Kitabul Haji, Kitab Haji, dia adalah salah satu dari manasik. Nah, dia bukan termasuk manasik haji dan tidak ada hubungan apa-apa dengan ibadah haji. Hanya saja itu yang tadi kita sampaikan, setiap jamaah haji yang sudah sampai ke sana, maka sangat-sangat-sangat disayangkan bila mana mereka tidak berziarah ke kota Madinah. Bukan seperti yang dinukilkan, diriwayatkan oleh sebagian orang, barang siapa yang berhaji tetapi dia tidak berziarah ke kuburanku, maka ibadah hajinya akan rusak. Ini riwayat hadis palsu yang dinukilkan, disebar luaskan oleh sebagian orang. Man hajja wa falam yazurni, saya lupa ujung hadis riwayat, ujung dari riwayat tersebut, dan hadisnya palsu. Ya, dia tidak ada hubungan apa-apa dengan ibadah haji. Bukan termasuk manasik haji. Dan ini yang harus ditanamkan kepada semua yang ingin berangkat ibadah haji, bahwasanya ke Madinah itu tidak ada kaitannya dengan manasik haji. Kalaupun tidak berangkat ke Madinah, tidak pergi ke Madinah dan selesai haji langsung pulang, ibadah hajinya tetap sempurna. Ibadah hajinya tetap sempurna, hanya saja sangat disayangkan ketika dia sudah sampai ke Mekah untuk tidak mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu sholat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan haji tentang pembahasan Madinah. Babnya berbunyi, bab fadlu al-Madinati wa du'a'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fiha bil barakah wa bayan tahrimiha wa tahrimi saydiha wa syajariha wa bayan hududi haramiha. Ini ada beberapa hal yang terkait dengan Madinah. Yang pertama, keutamaannya, fadlul Madinah. Bahkan para ulama banyak menulis secara khusus tentang keutamaan Madinah. Guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr, ayahnya Syekh Abdul Razak, punya kitab khusus tentang keutamaan Madinah, dan bahkan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, dibagikan ke jemaah haji secara cuma-cuma. Sudah beberapa tahun terakhir ini dibagikan di musim haji kepada jemaah haji. Bukunya berjudul Fadlul Madinah, keutamaan Madinah. Ia akan jelaskan panjang lebar, dan bukunya buku kecil tetapi luar biasa, menanamkan kepada siapapun juga yang sudah sampai ke Madinah, dia sampai di tempat yang suci, tempat yang mulia, di tempat yang harus dimuliakan, diagungkan, dihormati. Jangan sampai dia berada di sana seperti berada di negerinya, karena di situ tempat yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita ketahui riwayat pengharamannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa du'ain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fiha bil barakah, dan doa Nabi khusus untuk Madinah agar Madinah selalu diberkahi oleh Allah. Ini juga menunjukkan ada keistimewaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan khusus Madinah ini agar selalu diberi berkah oleh Allah. Makanannya diberkahi. Ya, makanya diberkahi. Tanamannya pun didoakan oleh Nabi agar selalu berkah. Kemudian yang berikutnya, wabayan tahrimiha. Berikut penjelasan tentang haramnya tanah Madinah. Jadi Madinah juga tanah haram. Haramnya tanah kota Madinah, bentuk pengharamannya seperti juga pengharaman kota Mekah. Tidak boleh ditangkap hewan buruannya, dan juga tidak boleh di ganggu, dipotong, dicabut, ditebang pohon yang tumbuh di sana. Kemudian juga penjelasan dalam bab ini adalah batas-batas Madinah, batas tanah haram Madinah. Sebagaimana kata kota Mekah itu ada batas-batasnya. Kalau sudah lewat batasnya, bukan tanah haram lagi. Nah, di antara yang diketahui oleh kita, yang jelas-jelas diketahui oleh kaum muslimin adalah Masjid Aisyah Tan'im. Itu tanah halal. Kalau kita datang ke sana, maka sebelum sampai batas Masjid Aisyah yang sekarang ada, di situ ada tugu. Di pinggir jalan itu ada tugu. Tugu itu adalah akhir dari tanah haram. Di situ akan ditulis Nihayatul Haram, akhir dari tanah haram. Keluar dari situ masuk kita ke tanah halal, dan disitulah para jemaah haji memulai jemaah yang ingin umrah yang berada di kota Mekah untuk berihram. Yang bernomisili di Mekah, penduduk Mekah, ketika hendak ihram, dia harus menginjakkan kakinya di tanah halal. Di tanah halal terlebih dahulu, itulah miqatnya. Makanya yang paling dekat dengan masjid haram, tanah halal adalah Tan'im ini. Itu yang paling dekat. Nanti ada orang dari Ji'rana, dari Arafah. Arafah itu tanah halal. Muzdalifah termasuk tanah haram. Ya. Apalagi Mina, tanah haram. Jadi di Mekah ada batas-batasannya, di Madinah juga diberi batasan oleh Nabi SAW. Nanti akan kita ketahui hadis-hadis yang menjelaskan batas-batas tanah haram Madinah. Kita baca hadis di bawahnya. Hadis yang pertama, sebelumnya saya bacakan terjemahan bab. Bab keutamaan Madinah, doa Nabi SAW agar kota Madinah itu diberkahi, keterangan bahwa kota itu adalah tanah haram, termasuk binatang, buruan, dan pepohonannya, dan keterangan batasan tanah haramnya, yaitu Madinah. Hadis yang pertama di bawah bab ini nomor 3236. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن أمه عبد الله بن زيد عن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عن أمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بملئي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. Hadis ini menjelaskan pengharaman kota Madinah, bahwasanya kota Madinah itu haram, tanah haram. Kata Nabi, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengharamkan Mekah. Maksud mengharamkan yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim adalah permohonan kepada Allah. Yang mengharamkan tetap Allah. Jadi Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah agar tanah Mekah itu dijadikan sebagai tanah haram. Bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan, tetapi Allah yang mengharamkan dan Nabi Ibrahim yang memohon, meminta kepada Allah agar tanah haram itu tanah Mekah itu diharamkan. Dan wada'a li ahliha, dan Nabi Ibrahim mendoakan penduduknya. Warzuq ahlahum minath thamarati, dalam surah Al-Baqarah. Ya. Berilah penduduknya rezeki dari buah-buahan. Ini doa Nabi Ibrahim. Sampai sekarang di kota Mekah itu apa yang tidak ada dari buah-buahan? Semua ada. Dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didoakan oleh Ibrahim, berkumpul di sana. Di sana mau apa kita bisa dapatkan dari buah-buahan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Jadi walaupun tidak ada tumbuh di sana, karena tanah Mekah itu tanah tandus, tanah yang berbatu, tidak ada tanaman, tidak ada kebun, kebun kurma tidak ada di sana. Tetapi buah-buahan banyak di sana. Kebun kurma yang kasar, yang keras saja tidak bisa tumbuh di sana, apalagi yang lainnya. Jadi didatangkan dari luar. Nabi Ibrahim tidak mengatakan tumbuhkan tanaman di sini, tidak. Rezekikan kepada penduduknya atau orang yang tinggal di sana buah-buahan, sehingga Allah masukkan kota Mekah berbagai jenis buah-buahan. Dan ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah menceritakan pengharaman Nabi Ibrahim terhadap kota Mekah dan doa Nabi Ibrahim untuk penduduk kota Mekah, Nabi mengatakan wa inni haramtul madinata, dan sesungguhnya saya juga mengharamkan kota Madinah kama harrama Ibrahim Mekah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Penisbatan mengharamkan kota Madinah ini maksudnya seperti tadi, Nabi meminta, memohon kepada Allah agar tanah kota Mekah ini, kota Madinah itu dijadikan tanah haram. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan oleh Allah bahwasanya kota Madinah juga tanah haram. Kemudian wa inni da'utu, dan saya juga berdoa untuk penduduk kota Madinah agar diberi keberkahan oleh Allah fi sa'iha, pada sa'nya. Sa'nya takaran, alat untuk menakar. Mud juga alat untuk menakar. Jadi maksudnya sa'nya, takaran yang ditakar oleh sa', takaran yang ditakar oleh mud dari hasil-hasil tanaman penduduk Madinah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tanaman-tanaman hasil perkebunan kota Madinah, atau hasil tanaman-tanaman buah-buahan yang ditakar di kota Madinah. Semoga diberkahi oleh Allah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni da'utu fi sa'iha wa muddiha bimil ay ma da'a bihi Ibrahim. Dua kali lipat dari yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Dari dua kali lipat keberkahan dari keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk kota Mekah, Nabi inginkan itu lebih dari itu, dua kali lipat. Bimithlai dengan dua kali seperti apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi SAW meminta lebih kepada Allah untuk penduduk Madinah, untuk tanaman-tanaman yang ada di kota Madinah yang ditakar dengan benda-benda alat-alat penakar tadi, sa' dan mutnya. Sa' dan mut adalah alat untuk menakar, ukurannya berbeda. Sa' itu ukurannya adalah 4 mut. Ya. Jadi satu mut itu 1/4 sa'. Satu mut 1/4 sa', dan para ulama berupaya untuk memberikan ukurannya kepada kita. Satu mut itu adalah satu genggam dua telapak tangan orang dewasa. Ya. Dua telapak tangan orang dewasa ini satu mut. Empat mut ini itulah satu sa'. Ya. Empat mut ini adalah satu sa'. Ini tentang ukuran takaran digunakan untuk menakar tanaman-tanaman buah-buahan di kota Madinah, baik yang tumbuh di kota Madinah karena kota Madinah subur, ya, atau yang dibawakan ke dalam kota Madinah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas sekali menunjukkan bahwasanya hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya yang pertama Mekah dan Madinah tanah haram. Mekah dan Madinah tanah haram. Yang kedua, keberkahan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk makanan-makanan yang dimakan oleh penduduk Mekah, dan keberkahan yang didoakan oleh Nabi SAW untuk makanan-makanan terutama buah-buahan dan tanaman-tanaman yang dimakan yang ada di kota Madinah. Ini yang dijelaskan oleh hadis yang pertama ini. Dan yang juga diambil dari hadis ini adalah keberkahan kota Mekah dan Madinah. Tidak akan mungkin tertandingi oleh negeri manapun di seluruh dunia ini, di permukaan bumi Allah ini. Tidak akan ada yang bisa menandingi kota Mekah dan Madinah. Mana ada Nabi yang mendoakan Indonesia ini? Ya. Mana ada Nabi yang mendoakan yang lain? Ya. Dan kedua, yang Nabi yang mendoakan dua tempat tersebut sebagai tanah yang daerah yang paling mulia, itu dua nabi yang termulia. Nabi Muhammad SAW yang termulia, Nabi Ibrahim di bawahnya. Bukan berarti pula kota Madinah lebih mulia daripada kota Mekah. Nah, kota Mekah tetap saja kota yang termulia dan tidak akan mungkin sama dengan kota Madinah. Tetapi nabinya tentu Nabi kita Muhammad SAW yang termulia. Sebagaimana dalam penjelasan dalam banyak dalil bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Nabi yang mulia. Dan hadis syafaat menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Ketika yang mendapatkan izin untuk meminta kepada Allah agar memulai pemutusan perkara para hambanya nanti di hari kiamat, tidak ada yang lain kecuali Nabi. Ya, kecuali Nabi. Ini dalilnya. Kemudian juga naiknya manusia ke atas langit. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi SAW. Tidak ada manusia yang lebih tinggi naik ke atas langit ini lebih dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim paling tinggi menurut sebagian riwayat langit yang ketujuh. Sementara Nabi SAW lebih dari itu. Nabi SAW naik lebih dari Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari ada yang mengatakan dia berada di langit yang keenam, Nabi Ibrahim AS. Sementara Nabi SAW naik lebih dari itu, sampai ke Sidratul Muntaha, dan bahkan Nabi mengatakan, saya sampai ke atas tingkat yang tertinggi, sampai-sampai saya mendengar goresan-goresan pena takdir. Saking tingginya Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW lebih mulia daripada Nabi Ibrahim AS. Lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan banyak lagi dari yang lain. Tetapi tetap saja kota Mekah lebih mulia daripada kota Madinah. Dari pahala ibadahnya saja, solatnya, satu kali solat di Masjid Haram Mekah itu 100,000 kali solat. Sementara di Masjid Nabi 1,000 kali solat. 1,000 kali solat. Itu yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya kota Madinah dan kota Mekah dua tempat yang termulia di muka bumi ini. Yang tidak menyukainya, mana mungkin dia menunjukkan ada rasa, ada keinginan, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang mencintai dua tempat ini adalah orang-orang yang mencintai Nabi, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membencinya pasti membenci. Yang membenci Mekah Mana mungkin dia dikatakan seorang muslim? Mana ada muslim yang tidak cinta kepada kota Mekah? Dan ini doa Nabi Ibrahim. Ya. Manusia nanti akan mencintai kota Mekah, merindukan kota Mekah. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Ya, jadikan hati-hati manusia selalu rindu untuk datang ke sana. Dan memang benar ini buktinya. Hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan sampai di situ dan insyaallah lanjutan dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini kita baca pada perjumpaan kita di pekan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.